إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dipertemukan oleh Allah di sore hari ini dalam rangka daurah persiapan untuk menghadapi bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Dan materi yang akan kita sampaikan sebagaimana dalam pengumuman yang pertama adalah tentang tafsir ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Kemudian yang kedua adalah kitab siyam dalam Bulughul Maram. Kemudian yang ketiga adalah kitab siyam yang ada di dalam Adabul Masyi ila Shalah. Ya, di situ yang dicetak kitab shalah. Yang dicetak di situ kitab shalah. Kitab siyam sedikit. Ya, hanya beberapa halaman. Baik, nanti dicetak lagi yang secara sendirian. Ya, kita mulai hari ini dengan ayat As-Siyam. Taib nurid an nasma' min wahid yaqra. Ya, yaqra ayat-ayat tentang puasa. Baik, mari al-qari. Ubay. Baik, iqra ya Ubay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون تختانون أنفسكم علم الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا طيب Zakalahiran. Sebelum mulai, anda ingatkan, ya, supaya jangan takhir. Ya, jangan takhir. Kita mauidnya 3:30 sebenarnya. Ya, ini ada yang datang 4:15. Ba'du ikhwanikum masya Allah. Sallahuna, salatul asr. Min hirsi. Jazakallahu khairan. Bagus seperti itu. Dulu kita di Masjid Nabawi. Karena kita habis asar ada dars ya atau ada tasmi' ke syekh, kita tidurnya di masjid. Ya, tidurnya di masjid, bukan di kamar. Supaya kalau azan langsung kedengaran. Ya, sehingga enggak ketinggalan habis asar. Baik. Kita mulai dengan penjelasan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Dan sebagian sahabat mengatakan apabila kalian mendengar Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka hendaklah kalian pasang pendengaran kalian. Ya, karena ini panggilan. Panggilan dari Rabbul Alamin. Jangan kita anggap ini panggilan yang biasa. Ini panggilan dari Allah SWT. Kita di dunia, seandainya kita dipanggil oleh seseorang, itu sudah menjadi perhatian tersendiri. Apalagi kalau yang memanggil kita adalah orang yang memiliki jabatan yang kita hormati. Semakin tinggi jabatan dia dan kedudukan dia, semakin kita memperhatikan panggilannya. Ya, bahkan kita memperbaiki jawaban. Iya Pak, misalnya, ada yang bisa dibantu Pak? dan seterusnya. Apalagi di sini yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Allah. Karena mungkin di sana ada perintah. Karena kita adalah hamba, mungkin ada perintah dari Allah yang harus kita laksanakan atau dianjurkan untuk dilaksanakan. Atau di sana ada larangan yang harus kita jauhi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kepada malaikat, kitab, kepada hari akhir. Barang siapa di antara kita yang merasa dirinya beriman, maka hendaklah dia mempersiapkan diri mendengarkan apa yang Allah katakan setelahnya. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Makna kutiba adalah furidha, wujiba, dan ini adalah termasuk lafaz yang yufidul wujub, lafaz yang faedahnya menunjukkan kewajiban. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan ini menunjukkan tentang kewajiban berpuasa. Dan telah diwajibkan puasa di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui puasa di bulan Ramadan 9 kali. Ya, tahun kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 9 kali beliau menemui bulan puasa di bulan Ramadan. Pada tahun ke-11 beliau tidak menemui karena sudah meninggal dunia sebelum datangnya bulan Ramadan. Di antara dalil wajibnya adalah ayat ini. Adapun dari hadis, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya telah mengabarkan tentang kewajiban berpuasa ini. Sebagaimana dalam hadis, ya ayuhan nas qad ja'akum syahrul ramadhan qad faradallahu alaikum siyamahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, Allah SWT telah mewajibkan atas kalian berpuasa di bulan tadi. Dan ijma' kaum muslimin tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan, barang siapa yang mengingkari kewajibannya, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Di antara sebab atau di antara i'tiqad yang mukaffir adalah keyakinan bahwasanya tidak wajibnya amalan-amalan yang kewajibannya adalah zahir, seperti berpuasa di bulan Ramadan, kemudian melakukan salawat al-khams. Maka barang siapa yang mengingkari kewajibannya, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Menunjukkan bahwasanya kewajiban berpuasa juga diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Kita bukan orang yang pertama kali diwajibkan atas kita puasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya umat sebelum kita juga diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Juga diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Dan yang dimaksud dengan min qablikum adalah ahlul kitab. Ini maksud dengan min qablikum adalah ahlul kitab. Kenapa di sini Allah SWT menyebutkan tentang kewajiban puasa ini kepada orang-orang sebelum kita? Di antara hikmahnya, yang pertama, supaya kita merasa ringan. Karena ternyata yang diwajibkan untuk berpuasa bukan hanya kita. Ya, dan kita tahu bahwasanya seseorang diwajibkan sendiri dengan diwajibkan bersama orang lain beda. Ya, kalau bersama-sama terasa lebih ringan. Kemudian yang kedua, menunjukkan bahwasanya orang-orang sebelum kita diwajibkan kepada mereka berpuasa dan mereka mampu. Berarti kita pun sebagai seorang muslim diwajibkan kepada kita puasa selama satu bulan. Itu adalah di bawah kemampuan kita. Itu adalah mampu dilakukan oleh manusia. Bukan sesuatu yang di luar kemampuan. Buktinya apa? Buktinya umat sebelum kita sudah diwajibkan atas mereka puasa dan mereka mampu. Kemudian yang ketiga, disebutkan bahwasanya ini diwajibkan atas umat sebelum kita adalah untuk menimbulkan atau memunculkan tanafus, keinginan untuk berlomba. Kalau umat sebelum kita pernah diwajibkan atas mereka dan ini diwajibkan atas kita, siapa di antara kita yang paling baik di dalam mengerjakan kewajiban ini? Lakin itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Ya, masing-masing dari kalian telah kami jadikan syariat. Kalau Allah mengendaki dijadikan kalian umat yang satu, akan tetapi Allah ingin menguji kalian di dalam apa yang Allah berikan kepada kalian, maka hendaklah kalian berlomba-lomba. Maka ini di antara hikmah kenapa disebutkan umat-umat sebelum kita dan bahwasanya telah diwajibkan atas mereka berpuasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Supaya kalian bertakwa, ini adalah tujuan, ya, dari disyariatkannya puasa ini. Dari beberapa sisi. Pertama, bagaimana puasa bisa membawa seseorang kepada ketakwaan? Karena orang yang berpuasa, ketika dia meninggalkan perkara yang mubah, makan, minum, pada asalnya boleh. Mendatangi istri, bagi yang mutazawwij, boleh. Taib, dia tinggalkan itu semua. Karena berpuasa, dia tinggalkan itu semuanya, padahal itu adalah perkara yang mubah. Taib, kalau perkara yang mubah saja dengan dia berpuasa selama satu bulan, ya, dia tinggalkan perkara yang mubah karena Allah. Kalau yang mubah saja dia tinggalkan, apalagi perkara yang haram. Ya, kalau yang mubah saja, yang boleh saja dia tinggalkan karena takut kepada Allah SWT, lalu bagaimana dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Berarti di sini mendidik seseorang untuk bertakwa. Ya, ini bagi orang yang memahami, merenungi, kenapa saya tidak makan, tidak minum, padahal dia boleh. Supaya membiasakan kita untuk meninggalkan perkara yang haram. Makanya orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi terus dia melakukan perkara yang maksiat, ya, tidak menjaga ucapannya, ya, tidak menjaga pandangannya. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak membutuhkan puasanya. Ya, man lam yada qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan yang zur, ucapan yang dusta, atau mengamalkan kedustaan. Mengamalkan kedustaan ini mencakup di dalamnya maksiat. Falaysa lillah, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makanan dan juga minumannya. Apa gunanya? Sesuatu yang mubah dia tinggalkan karena Allah, kemudian sesuatu yang maksiat yang justru perkaranya lebih dahsyat, ya, lebih besar, kemudian tetap dia kerjakan. Ini dari satu sisi. Sisi yang kedua, orang yang berpuasa diharapkan dia untuk ikhlas dan melatih dia untuk muraqabah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dia ketika dia berpuasa, dimanapun dia akan menjaga puasanya, di dalam kamar, ya, dia akan menjaga puasanya, tidak makan, tidak minum. Kalau dia mau, dia bisa masuk kamar atau masuk kamar mandi atau pergi kemana yang jauh enggak kelihatan orang, kemudian dia makan dan minum di sana. Tapi tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya dia dilihat oleh Allah. Bapak enggak lihat, ibunya enggak lihat, orang enggak lihat, tapi Allah lihat. Ini kalau orang pikirkan, maka dia harus praktekkan ini dalam, ya, seluruh kehidupan dia, di dalam ibadah dia. Ya, melatih dia untuk muraqabah. Melatih dia untuk melakukan amalan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas meninggalkan kemaksiatan, melakukan yang meninggalkan perkara yang merupakan maksiat. Ini adalah bagian dari ketakwaan. Kemudian juga di dalam puasa ini ada rasa apa? Solidaritas atau apa yang istilahnya? Ya, memiliki perhatian dan kita memahami keadaan orang-orang yang miskin, fakir. Oh, ternyata seperti ini orang yang lapar. Ya, oh, seperti ini orang yang sehari dia enggak makan. Kita masih ya merasakan sahur. Orang yang sahur saja seperti ini. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak makan memang dari pagi? Ya. Maka dia ingat keadaan orang yang bukan hanya di puasa saja mereka keadaannya demikian, di luar puasa pun mereka keadaannya demikian. Ya, dalam keadaan kekurangan, dia dan juga anaknya dan juga istrinya. Maka dengan adanya puasa ini mengingatkan seseorang tentang pertama nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kita jarang yang namanya kelaparan, bahkan kita punya uang untuk 1 bulan, untuk 2 bulan, untuk 3 bulan, untuk anak-anak kita. Sementara di sana ada saudara kita yang tidak memiliki keadaan yang sebaik kita. Menimbulkan dalam diri kita rahmat kepada orang-orang miskin, orang-orang yang fakir. Mendorong kita untuk memberi makan kepada mereka, menghilangkan lapar dan juga dahaga mereka. Maka ini adalah bagian dari ketakwaan kepada Allah SWT, yaitu memiliki perhatian kepada orang lain. Demikian pula orang yang dari sisi lain, kenapa bisa mendapatkan ketakwaan? Karena orang yang berpuasa maka dia akan mengecil, ya, tempat jalan darahnya. Ya, orang yang berpuasa akan mengecil jalan darahnya yang biasanya besar dengan makanan dan zat-zat makanan. Ketika dia berpuasa maka itu akan menyempitkan. Dan kita tahu bahwasanya syaitan ini berjalan di jalan darah. Ketika itu menyempit, maka itu akan mempengaruhi jalannya syaitan. Ketika mempengaruhi jalannya syaitan, maka dia tidak akan leluasa menggoda seseorang. Ya, oleh karena itu ketika bulan puasa, kaum muslimin memiliki semangat yang luar biasa di dalam beribadah. Ya, yang sebelumnya banyak maksiat menjadi berkurang. yang sebelumnya sedikit ibadah menjadi banyak ibadahnya. Banyak orang yang mengkhatamkan Al-Quran, setiap hari melakukan sholat malam, siangnya mereka berpuasa. Dan oleh karena itu seorang pemuda yang tidak mampu untuk menikah, dianjurkan dia untuk memperbanyak puasa. Kenapa yang demikian? Untuk yaksir asyahwat, untuk memecahkan syahwat dia. Karena dengan dia berpuasa akan semakin sempit jalan darah syaitan. Ya, jalan darah yang dilalui oleh syaitan, sehingga tidak mudah menggoda seorang pemuda melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini tentang ya kewajiban berpuasa, dan bahwasanya puasa di bulan Ramadan ini bukan hanya khusus bagi umat Islam saja, tapi umat-umat sebelum kita juga diwajibkan. Penyebutan kewajiban bagi umat-umat sebelum kita ini juga ada hikmahnya, tadi sudah kita sebutkan hikmahnya. Dan hikmah dari puasa adalah supaya kita bertakwa, dilihat dari beberapa sisi, ya, dari empat sisi minimal yang tadi kita sebutkan. Baik, ayat yang selanjutnya yaitu firman Allah Azza wa Jal, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kewajiban berpuasa atas umat Islam, Allah menyebutkan bahwasanya puasa yang diwajibkan kepada kita hanyalah beberapa hari saja. Ya, bukan setengah tahun, ya, 4 bulan, 5 bulan, tidak. Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari saja, beberapa hari yang bisa dihitung. Bisa 30 hari atau 29 hari. Tidak mungkin kurang dari 29 dan tidak mungkin lebih dari 30. Karena bulan di dalam Islam mungkin 30, mungkin 29. Ya, tidak mungkin kurang dari 29, tidak mungkin lebih dari 30. Inilah yang dimaksud dengan ayyaman ma'dudat. Dan disebutkan oleh Allah SWT hari-hari yang bisa dihitung supaya tidak memberatkan bagi kita. Ya, itu hanyalah hari-hari yang bisa dihitung supaya kita tidak merasa ini adalah sesuatu yang berat. Berarti tadi disebutkan penyebutan umat-umat sebelumnya supaya kita tidak merasa berat. Kemudian disebutkan hikmahnya, la'allakum tattaqun, supaya kita tidak merasa berat. Karena seseorang yang tahu hikmahnya lebih ringan bagi dia. Kemudian yang ketiga, supaya tidak berat, Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Itu adalah hari-hari yang bisa dihitung, bukan ayyaman ghairu ma'dudat, bal ayyaman ma'dudat. Ditambah lagi keringanan dari Allah, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam keadaan safar, hendaklah dia mengganti pada hari-hari yang lain. Keringanan atau bukan? Keringanan lagi, subhanallah, ya, banyak keringanan. Dan Allah SWT ingin memudahkan bagi kita, ya, diberikan keringanan bagi orang yang pertama, orang yang sakit. Karena orang yang sakit tentunya keadaan dia tidak seperti orang yang sehat, ya mungkin dia butuh minum lebih banyak, butuh makan, butuh obat. Makanya syariat ini adalah hakimah. Hadis syariah hakimatun, ya, orang yang sakit maka diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Atau orang yang safar, demikian pula orang yang safar, ya, diberikan dia keringanan untuk tidak berpuasa. Karena orang yang safar bepergian jauh, mengeluarkan tenaga, keluar keringat, ya, keluar air, butuh makanan dan minuman, capek, ya, maka hikmah dari syariat diberikan keringanan bagi orang yang safar. Diberikan keringanan tetapi mengganti hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mengganti dengan hari yang lain. Kalau misalnya dia meninggalkan satu hari, diganti satu hari. Meninggalkan dua hari, diganti dua hari. Maka ini maksud dari fa'iddah, sesuai dengan jumlahnya. Allah enggak meminta lebih. Ia meninggalkan satu hari, kemudian diganti dengan dua hari misalnya, tidak. Berarti di sini juga ada keringanan dari Allah. Allah hanya meminta sebanding saja, satu hari diganti satu hari, enggak lebih. Diganti pada hari yang lain setelah Ramadan. Dan firman Allah min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain, berarti di sini ukurannya adalah hari. Dan hari dimulai sejak fajar, berakhir sampai tenggelamnya matahari. Itu namanya hari. Baik. Tidak dihitung berapa jamnya. Antum misalnya pas bulan Ramadan besok, satu hari itu 8 jam misalnya. Kemudian ketika bulan 8 bulan setelahnya atau 3 bulan setelahnya, ternyata satu hari menjadi 7 jam. Saat antum mengganti, harus 8 jam atau boleh 7 jam? Hah? Padahal antum pas Ramadan 8 jam antara fajar sampai maghrib. Ya. Maka di sini Allah mengukur apanya? Harinya, tidak berdasarkan jamnya. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Makanya di sana ada daerah yang mungkin siangnya hanya 3 jam. Ya, mungkin siangnya hanya 3 jam. Atau antum pas berpuasa di mana, di Eropa atau di mana, puasanya sampai bisa sampai 15 jam, 16 jam atau 18 jam. Kemudian ketika antum pulang ke Indonesia, mengkodoknya di Indonesia. Boleh atau tidak? Boleh. Karena yang penting apanya? Harinya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan hari dimulai ketika waktu subuh mulai sampai tenggelamnya matahari. Itu namanya hari. Baik. Sebagian berdasarkan ayat ini, ada yang mengatakan wajib bagi orang yang safar untuk berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada yang mengatakan apa? Wajib barang siapa yang sakit atau dia safar mengganti pada hari yang lain. Bahkan dia mengatakan tidak sah kalau dia berpuasa. Ya. Karena barang siapa yang safar harus mengganti, berarti kalau dia safar otomatis puasa dia apa? Tidak sah. Ya, tapi yang disyariatkan bagi dia adalah iftar, kemudian dia mengganti pada hari yang lain. Kalau berpuasa tidak sah. Kalau enggak salah ini pendapat Ibnu Hazm. Ya. Au ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Dan ada sebagian yang mengatakan bukan sampai demikian keadaannya, tetapi hanya afdhaliyah. Afdhalnya bagi orang yang berpuasa, yang safar adalah apa? Berpuasa. Dalam segala keadaan. Dan pendapat jumhur ulama bahwasanya di sini ada perincian. Ya, kalau kita mengumpulkan dalil, maka di sana ada perincian berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah nanti kalau sampai bulughul maram akan kita baca hadis-hadisnya. Ya, terkadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir kepada sebagian sahabat. Kalau kamu mau silakan kau berpuasa, kalau kamu mau silakan kau berbuka. Menunjukkan bahwasanya dua perkara ini boleh. Ini membantah ucapan yang mewajibkan apa? Mewajibkan berpuasa. Buktinya Nabi mengatakan kepada sebagian sahabat, kalau kamu mau silakan berpuasa, kalau kamu mau silakan kamu berbuka. Berarti bukan wajib. Taib. Kemudian di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal birra laisa minal birri asyamu fi safar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika dalam keadaan safar. Dan di sana ada beberapa hadis mereka yaitu para sahabat ya melakukan perjalanan di bulan Ramadan, faminna shaim wa minna muftir fala ya'ibu shaim 'alal muftir wala al muftiru 'ala ash-shaim. Ada di antara kami yang berpuasa, ada di antara kami yang berbuka, maka orang yang berpuasa tidak mencela yang berbuka dan orang yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Oleh karena itu sebagian ulama memberikan perincian. Kalau dia mampu untuk berpuasa, tidak berat. Ya, perjalanan yang tidak terlalu melelahkan dan dia kuat. Ya. Maka dalam keadaan demikian yang afdal adalah dia berpuasa. Yang afdal adalah berpuasa. Boleh enggak dia berbuka? Boleh, tapi yang afdal berpuasa. Karena dia punya kemampuan. Dan dilihat dari beberapa segi, yang pertama dia sekarang berpuasa di bulan Ramadan. Dan berpuasa di bulan Ramadan adaan dengan berpuasa setelah bulan Ramadan dengan mengqadha beda nilainya. Meskipun sah. Maka ketika dia berpuasa sekarang di bulan Ramadan itu lebih afdal. Dia mendapatkan fadlu syahr, keutamaan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, dia berpuasa sekarang bersama orang lain itu lebih ringan daripada dia berpuasa sendirian setelah Ramadan. Ya, orang lain pada makan, minum, kemudian dia mengqadha sendirian. Berat. Tapi ketika dia sekarang mumpung dia mampu dan tidak memberatkan bagi dia, maka berpuasa sekarang itu lebih baik. Kemudian yang ketiga, ya, asra fi ibra'i dhimmah, itu lebih cepat ya untuk melaksanakan kewajiban daripada dia tunda-tunda. Ya, maka lebih cepat seseorang melaksanakan kewajiban itu lebih baik. Tapi kalau keadaan memberatkan dia, maka yang afdal bagi dia adalah berbuka. Berat, hampir pingsan misalnya. Sebagian mengira ketika dia terus berpuasa itu lebih afdal bagi dia. Oh, berarti saya orangnya senang ibadah. Oh, berarti saya demikian dan demikian. Padahal kalau kita melihat syariat, maka justru orang yang keadaannya demikian itu yang afdal bagi dia adalah berbuka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat kerumunan sahabat. Ma hadza? Ada apa dengan laki-laki ini? Mereka mengatakan innahu shaim, dia berpuasa. Maka Nabi mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar, bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika dalam keadaan safar. Ini dibawa kepada orang yang berat untuk melakukan puasa di waktu safar. Ya, maka yang afdal adalah bagi dia untuk berbuka saja, jangan memaksakan diri. Kalau memang melihat diri dalam keadaan payah. Dan di zaman sekarang yang seseorang safar mudah sekali mereka masuk kereta dalam keadaan AC, masuk mobil dalam keadaan AC, naik pesawat juga demikian. sehingga meskipun jaraknya jauh terkadang enggak terasa ya payahnya kita dalam perjalanan, sehingga kalau memang dalam keadaan dia kuat maka lebih baik dia berpuasa saja. Taib. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Berarti di sini menunjukkan dua keadaan yang diberi keringanan untuk berpuasa, untuk berbuka, yaitu orang yang sakit dan orang yang ya safar. Dan yang dimaksud dengan sakit di sini adalah sakit yang di situ ada masyaqqah, ya ada capeknya kita di dalam berpuasa. Adapun sakit misalnya karena kesandung, ya ini enggak masuk dalam maridan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang yutiqunahu, bagi orang yang mampu tetapi dia dengan berat, dengan susah untuk melakukannya. Ya, mampu tetapi dia payah sekali kalau dia harus berpuasa. Seperti misalnya orang yang sudah tua renta. Yang sudah tua renta, sudah harim. Ya. Atau orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, dia sakit, susah untuk berpuasa, dan sakitnya ini tidak diharapkan kesembuhannya. Artinya setelah Ramadan pun tetap enggak bisa mengqadha. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, datang bulan Ramadan yang lain, dia juga tidak bisa melakukan karena menurut dokter penyakitnya ini sudah tidak diharapkan apa? Kesembuhannya. Taib. Seandainya kita paksa berpuasa bisa, tapi dengan susah payah. Ya mungkin bisa hampir-hampir meninggal misalnya. Maka orang yang demikian kewajibannya adalah fidyatun ta'amu miskin. Ya, fidyatun ta'amu miskin, yaitu membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Karena dia berpuasa udah enggak mampu. Ya, baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Sehingga kewajiban dia adalah membayar fidyah. Bagaimana cara membayar fidyahnya? Ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan. Berarti kalau 29 hari dia memberi makan 29 miskin. Kalau 30 hari dia memberi makan 30 orang miskin. Anas bin Malik, beliau ketika sudah sepuh, sudah tua, di akhir Ramadan beliau kumpulkan 30 orang miskin, beliau kasih makan. Itu fidyahnya. Karena sudah tidak mampu untuk berpuasa. Ya, kalau misalnya di desa kita kok enggak ada sampai 30 orang, adanya cuma 5 orang. Bisa kita 5 orang, besok kita undang lagi, besok kita undang lagi sampai genap 30. Ya, maka ini fidyahnya bermanfaat bagi orang yang meninggalkan puasa tadi dan juga bermanfaat bagi orang fakir dan juga miskin. Ya, betapa senangnya dia selama beberapa hari dia bisa makan ya dengan enak, ya dengan leluasa. Apalagi di sana ada beberapa orang yang membayar fidyah. Ini adalah termasuk bagusnya syariat Islam ini. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka barang siapa yang memberikan tambahan kebaikan itu adalah lebih baik bagi dia, yaitu dia memberikan bukan hanya satu orang miskin dari setiap hari yang dia tinggalkan, tapi dia lebihkan. Ya, harusnya dikasih satu porsi, dia beri satu setengah porsi. Ya, diberikan satu paha ayam, dikasih tambah apalah. Ya, tambah lauk, tambah kerupuk, tambah yang lain, tambah sayur. Lengkapnya padahal kurang dari itu juga sudah cukup, tapi dia tambahi. Maka yang demikian adalah lebih baik bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini berbicara tentang awal sebelum puasa Ramadan ini diwajibkan seperti sekarang ini. Awal diwajibkan, maka di sana ada keringanan dari Allah. Belum diwajibkan semuanya. Ya, boleh bagi mereka berpuasa, boleh memilih. Boleh berpuasa, boleh dia tidak berpuasa meskipun dia mampu. Makanya tadi wa 'alal ladzina yutiqunahu, dia mampu untuk berpuasa tetapi dia tidak berpuasa. Maka orang yang demikian kalau dia memilih tidak berpuasa, wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Jadi ada yang mengatakan ini adalah di awal disyariatkannya Islam, disyariatkannya puasa. Yaitu di sana mukhayyar, antara dua pilihan, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa. Kalau tidak berpuasa maka membayar fidyah. Taib, mana yang lebih baik? Berpuasa atau membayar fidyah? Berpuasa. Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui, mengetahui hikmahnya. Ya, karena puasa tadi hikmahnya banyak sekali. Mulai dari yang dia adalah membawa ketakwaan, keikhlasan, muraqabah. Ya, kita merasakan penderitaan orang lain, ya, mempersempit jalan darah. Bahkan di sana ada hikmah secara tibbiyah, ya, secara kesehatan. Dan ini diakui oleh ya para dokter bahwasanya di dalam puasa ini ada kesehatan tersendiri. Karena rata-rata penyakit yang dialami oleh manusia itu dari masalah makanan. Ya, darah tinggi, apa lagi? Hah? Usam, apa? Asam urat dari makanan atau bukan tuh? Ya, apa lagi? Ya, kolesterol, type kanker bisa juga dari makanan. Ya, tumor bisa juga dari makanan. Type mah bisa juga dari makanan. Ya, rata-rata penyakit itu dari makanan. Ya. Ketika kita berpuasa, maka di situ akan sehat tubuh kita. Ya, makanya banyak pengobatan dengan cara berpuasa. Ya, dengan cara berpuasa karena di situ akan sehat tubuh kita. Dan ini bukan Allah sunahkan tapi diwajibkan supaya kita ini sehat di antaranya. Ya, tapi hadis yang di situ dikatakan sumu tasihhu, hendaklah kalian berpuasa maka kalian sehat, ini enggak sahih. Tapi secara kedokteran memang benar. Ya, bahwasanya di dalam puasa ini ada hikmahnya, di antaranya hikmah secara kesehatan. Ya, terkadang kalau tidak diwajibkan banyak di antara kita yang malas berpuasa. Ya, puasa Nabi Dawud, puasa Senin Kamis, puasa yang lain. Tapi ketika diwajibkan maka kita ya melakukan, dan di situ kita akan mendapatkan apa? Ya, hikmah dari sisi kesehatan. Baik. Kemudian Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tadi sudah kita sebutkan bahwasanya di sana ada dua pendapat, ada yang mengatakan ini adalah di awal diwajibkan yang puasa kemudian apa? Dinasakh. Ya, dulunya mukhayyar, dulunya diberikan pilihan, sekarang semuanya wajib. Enggak ada pilihan fidyah. Ada yang mengatakan ini tidak dinasakh, tapi ini masih berlaku bagi orang yang sudah tua renta dengan orang yang sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Ya, tidak dinasakh tapi masih berlaku ya ayat ini bagi sebagian golongan. Tidak berlaku bagi orang yang sehat dan mukim, tetapi masih berlaku bagi orang yang ya sudah tua renta dan dia sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Baik. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan puasa atau bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Tadi disebutkan diwajibkan bagi kalian berpuasa. Kemudian ayat yang kedua, hari-hari yang dihitung. Kapan hari-hari yang dihitung? Bulan Syawal atau Dzulqa'dah atau Dzulhijjah atau bulan apa? Ya, Allah mengatakan syahrul Ramadan. Oh, ayyaman ma'dudat tadi adalah bulan Ramadan. Ya, disitulah Allah mewajibkan berpuasa bagi orang-orang yang beriman. Kenapa dipilih bulan Ramadan? Alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Karena diturunkan Al-Qur'an di bulan tersebut. Maksud diturunkan di sini adalah diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ya, itu diturunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut. Dan Allah memilih menurunkan Al-Qur'an yang merupakan hudal linnas. Di situ ada petunjuk bagi manusia. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, ihtada, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Dia tidak akan tersesat. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalamnya ada penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tadi. Ya, bukan hanya petunjuk, tetapi di dalamnya juga ada bayyinat, penjelasan-penjelasan terhadap petunjuk tadi. Berarti dia adalah Al-Quran yang jelas dipahami, dan orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dia akan mendapatkan petunjuk. Dan dengan dia mendapatkan petunjuk, maka dia akan selamat di dunia dan juga di akhirat. Wal furqan, dan dia adalah pembeda. Itu Al-Quran adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Yang benar adalah apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran, yang batil adalah yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Maka ini menunjukkan tentang agungnya bulan ini. Allah memilih bulan Ramadan di antara 12 bulan untuk menurunkan Al-Quranul Karim. Dan setiap sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah SWT akan menjadikan dia yang terbaik. Bulan Ramadan, karena di situ diturunkan Al-Quran, maka dia adalah Sayyidu Syuhur, pembukanya bulan-bulan. Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada beliau Al-Quran, maka beliau adalah Sayyidun Nas, Afdalul Anbiya'i wal Mursalin. Jibril alaihissalam, karena beliau dialah yang membawa Al-Quran, menyampaikan wahyu kepada Nabi, maka beliau adalah Sayyidul Malaikah. Taib. Dan Makkah yang diturunkan pertama kali Al-Quran di sana, maka dia adalah Afdalu Al-Biqa', ya, tanah yang paling mulia di permukaan bumi adalah tanah haram Makkah. Dan setiap orang yang dia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mengajarkan atau yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Makanya dipilih bulan ini. Ya, dan diwajibkan di dalam bulan ini satu di antara rukun-rukun Islam, yaitu berpuasa. Ya, alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Ya, kami telah menurunkan dia, yaitu Al-Qur'an, pada malam Lailatul Qadar. Kapan terjadi malam Lailatul Qadar? Di bulan Ramadan. Ya. Sebagaimana dalam hadis, fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada sebuah malam, dia lebih baik daripada 1000 bulan. Yang menunjukkan Al-Quran diturunkan di bulan ini. Dan Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin, inna kunna mundirin. Kami turunkan Al-Quran di malam yang berbarakah, yaitu di malam Lailatul Qadar. Adapun dari langit dunia kepada Nabi SAW, maka diturunkan mufarraqan munajjaman, yang diturunkan secara, ya, berangsur-angsur. Selama berapa tahun? Selama berapa tahun? 23 tahun kurang lebih. Ya, kurang lebih selama 23 tahun diturunkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kejadian. Ya, sesuai dengan kejadian. Ketika Perang Badar misalnya turun surat Al-Anfal. Ya, ketika Nabi bermuka masa maka turun Abasa wa Tawalla dan seterusnya. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Berarti puasa diwajibkan di bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, bukan di bulan Dzulqa'dah, bukan di bulan Muharram. Ada ketentuannya dalam Islam itu di bulan Ramadan. Makanya dalam hadis bunyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamish shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkum asyhara falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang menemui bulan tersebut maka hendaklah dia berpuasa. Syahida maknahu hadar. Ya, dia menemui bulan Ramadan dalam keadaan dia mukim, dalam keadaan dia sehat. Ini maksudnya. Ya, menemui bulan Ramadan minkum, kembali kepada orang-orang yang beriman. Ya, syahidah di sini mencakup apa? Mukim dan dia dalam keadaan sehat. Minkum dari orang-orang yang beriman, yang mereka balik, diwajibkan bagi mereka berpuasa. Ya, muslim balik berakal. Dan dia dalam keadaan mukim, dalam keadaan sehat. Maka falyasum, hendaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan tentang termasuk kewajiban berpuasa. Dalil kewajiban berpuasa adalah ayat ini. Faman syahida minkum syahra falyasum. Karena falyasum di sini adalah amr, perintah. Lam di sini adalah lamul amr. Dan asal dari perintah adalah lil wujub, kewajiban. Berarti ini bisa dijadikan dalil juga tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan. Berarti dengan adanya ayat ini sudah dihapus hukum yang sebelumnya. Hukum sebelumnya mukhayyar, yang diberikan pilihan, sekarang sudah diwajibkan. Ya, sebelumnya diberikan pilihan, boleh puasa boleh tidak. Yang tidak puasa maka dia membayar fidyah, tapi dia berpuasa itu lebih baik. Sekarang sudah tidak ada pilihan. Falyasum, maka semuanya harus berpuasa. Taib, setelah kewajiban ini, apakah masih ada di sana keringanan untuk orang yang sakit dan orang yang safar? Hah? Padahal tadi kan mukhayyar. Pas mukhayyar ada keringanan juga. Sekarang setelah diwajibkan, apakah masih ada keringanan? Masih. Makanya Allah mengulangi lagi. Supaya jangan dipahami dengan diwajibkannya sekarang berarti sudah tidak ada rukhsah. Enggak, bahkan tetap ada di sana rukhsah. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam keadaan safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Jadi tidak ada tikrar. Ya, jangan ada yang mengatakan, "Loh, kenapa di sini masih diulang lagi? Kan sudah disebutkan di ayat sebelumnya." Enggak. Fihi faedah. Di dalamnya ada faedah. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilah. Allah ingin menekankan bahwasanya rukhsah tadi baqiyatun, masih tetap ada meskipun sekarang puasa ini menjadi wajib untuk semuanya. Tidak ada pilihan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah SWT menginginkan untuk kalian kemudahan. Itu Allah ingin supaya kalian itu mudah masuk ke dalam surga. Makanya Allah berikan di sana banyak keringanan. Ya, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan. Di sini diulang lagi, wa man kana maridan aw 'ala safar. Menunjukkan bahwasanya Allah ingin kita ini masuk ke dalam surga, diberikan banyak kemudahan. Kalau enggak mampu di bulan Ramadan diganti hari yang lain, enggak masalah. Ya, kalian lakukan ya, dan tabra' dhimmah, antum bisa terlepas dari kewajiban, dan Allah SWT memberikan pahala yang dengan pahala tadi engkau bisa masuk ke dalam surga. Allah ingin memudahkan bagi kalian. Dan iradah di sini adalah iradah syar'iyah. Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Ya, Allah tidak menginginkan bagi kalian kesulitan, tidak dipersulit. Ya, pasti sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak ada di dalam syariat ini sesuatu yang di luar kemampuan kita. Sudah kita bahas ketika membahas tentang al-aqidah atau hawiyah. Walitukmilul iddah, dan supaya kalian menyempurnakan jumlah kewajiban hari berpuasa. Ya, supaya tidak dipahami bahwasanya boleh seseorang hanya melaksanakan sebagian. Ya, sebagian dari bulan Ramadan. Ya, walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan iddah, mungkin 29, mungkin 30. Ya, kalau misalnya di bulan puasa kurang 3, maka disempurnakan pada hari yang lain, disempurnakan. Disempurnakan di bulan Ramadan, ya, jangan berpuasa sebagian, atau seandainya terpaksa dia meninggalkan sebagian hari di bulan Ramadan karena haid, karena nifas, karena hamil, karena menyusui, karena sakit, karena safar, maka dia mengganti pada hari yang lain. Ini menunjukkan tentang kewajiban untuk menyempurnakan apa? Iddah. Kecuali orang yang memang benar-benar udhurnya ini mustamir, udhurnya terus. Seperti siapa tadi? Orang yang sudah tua. Orang sudah tua kan gak mungkin lagi dia muda. Atau yang kedua, orang yang sakit dan tidak mungkin sembuh. Maka ini tidak ada harapan. Diharuskan, ya, maka mereka diganti dengan fidyah. Adapun yang lain, maka diharuskan mereka untuk menyempurnakan puasanya. Ya, oleh karena itu di sana masalah, ya, wanita yang hamil, ya, wanita yang menyusui, di sana ada khilaf. Ya, dan khilafnya di sini banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang hamil atau wanita yang hamil dan menyusui, maka dia membayar fidyah saja. Yang kedua, mengqadha saja. Sudah dua pendapat. Yang ketiga, mengqadha dan fidyah. Yang keempat, tidak mengqadha dan tidak membayar fidyah. Ada empat pendapat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Taib. Dan yang lebih kuat adalah pendapat yang ketiga, yang mengatakan mengqadha dan juga membayar fidyah, menggabungkan dalil-dalilnya. Dalil tentang qadha, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dan seorang wanita yang hamil atau menyusui, ada beberapa keadaan. Kalau misalnya dia tidak berpuasa karena dirinya sendiri, yaitu dirinya sendiri yang lemah, tidak melihat kepada janinnya atau bayi yang dia susui, maka dia dikiaskan kepada orang yang sakit. Dan orang yang sakit, Allah mengatakan faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Taib, kalau karena bayinya, ya, kalau karena bayinya, maka dia membayar fidyah. Kalau karena bayinya atau karena janinnya, bukan karena dia, dia sendiri sehat. Tapi kalau dia berpuasa, bayinya enggak bisa nyusu, susunya enggak keluar misalnya. Atau janinnya termudharati menurut dokter. Berarti dia berbuka karena orang lain. Kalau berbuka karena orang lain, maka dia membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tapi yang ketiga, yaitu orang yang karena dua-duanya yaitu karena dirinya dan juga karena janinnya. Maka dalam keadaan demikian ya dia mengqadha dan dia membayar fidyah. Ya dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Sebentar. Enggak, yang ketiga, kalau dia karena dirinya dan juga bayinya, maka dia dikiaskan kepada orang yang sakit. Ya. Adapun yang kedua, yang kedua tadi, ya, yang dia meninggalkan karena orang lain, ya, maka dia mengqadha dan juga membayar fidyah. Mengqadha dan juga membayar fidyah. Ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan supaya kalian mengagungkan Allah atas apa yang Allah hidayahkan kepada kalian, yaitu diberikan hidayah sehingga dia bisa melaksanakan puasa selama satu bulan. Ini Allah yang menunjukkan, Allah yang menunjukkan kita kepada bulan yang mulia ini, menunjukkan kita kepada amalan yang mulia ini, yaitu berpuasa. Maka setelah selesai kita mengagungkan Allah, dan ayat ini menjadi dalil tentang disyariatkannya bertakbir. Ya, setelah kita melaksanakan puasa, dimulai dari malam yang setelah tenggelam matahari, ya, sampai selesai khutbah. Ya, maka kita disyaratkan untuk bertakbir. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ya, dengan lafaz sebagaimana dalam hadis, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Sebagian ulama berdasarkan ayat ini ada yang mengatakan wajib untuk bertakbir. Karena di sini al-amr, di sini adalah perintah walitukabbirullah. Sehingga tidak heran ada sebagian ulama yang mewajibkan. Kalau kita enggak bertakbir sama sekali dosa. Ya, tapi kalau bertakbir meskipun hanya sekali sudah gugur kewajibannya. Ini menunjukkan jangan kita meremehkan tentang masalah takbir di malam hari raya. Tapi juga jangan sampai kita melakukan perkara-perkara yang diada-adakan ketika bertakbir. Ya, kemudian bertakbir dengan musik. Ya, dengan apa? Gendang atau dengan keliling atau dengan obor dan lain-lain, maka ini perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian dan supaya kalian bersyukur, yaitu bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, yang diberikan kita hidayah kepada Islam dan diberikan kita hidayah sehingga bisa melaksanakan amalan yang mulia ini. Taib. Dan seluruh kitab-kitab, ya, Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, sebutkan dalam hadis bahwasanya semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ya, diturunkan di bulan Ramadan, cuma berbeda tanggalnya. Ya, termasuk di antaranya adalah Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian di sini Syahrul Ramadan, ada di antara ulama yang mengatakan enggak boleh kita menyebutkan Ramadan saja, harus ditambahi syahr. Ini juga permasalahan disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan harus disebutkan syahrul Ramadan, enggak boleh kita mengatakan aku berpuasa Ramadan, enggak boleh. Harus mengatakan aku berpuasa di bulan Ramadan. Ya, sehingga Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya menyebutkan tentang permasalahan ini, yaitu hukum mengucapkan Ramadan saja, apa hukumnya. Dan yang benar boleh. Yang benar boleh. Boleh mengatakan syahrul Ramadan, boleh mengatakan Ramadan saja. Karena Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi boleh seseorang mengatakan syahrul Ramadan atau mengatakan Ramadan saja. Ya, dan Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan beberapa dalil yang menunjukkan bolehnya menyebutkan Ramadan saja tanpa menyebutkan syahr. Taib. Kemudian firman Allah fa'iddatum min ayyamin ukhar, diganti pada hari-hari yang lain. Ini juga ada permasalahan berkaitan dengan ucapan atau firman Allah ini, mengganti dengan hari yang lain, ini harus berurutan atau bisa berselang-seling. Maka firman Allah fa'iddatun sesuai dengan jumlahnya. Ya, yang penting jumlahnya sama. Berarti tidak harus apa? Tidak harus berurutan. Karena fa'iddah sesuai dengan jumlahnya. 5 dibayar 5. Ya, meskipun tidak berurutan. Ya, boleh seseorang tidak berurutan. Baik. Kemudian setelahnya Allah SWT mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ini berkaitan dengan sebuah hadis yang sering kita sebutkan ketika membahas tentang akidah. Itu sebagian sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajih am ba'idun fanunadi. Ya Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat sehingga kita berbicaranya pelan-pelan bermunajah, atau Allah SWT itu jauh sehingga kita harus berteriak-teriak? Maka Allah menurunkan firman-Nya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Berarti bukan ba'id. Ya, kalau qarib berarti kita bermunajat pelan-pelan saja, bukan dikeraskan ketika berdoa, berzikir. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Ya, ini asalnya. Yang namanya zikir dan doa itu dibaca pelan. Kecuali memang di sana ada tempat-tempat yang disyaratkan untuk mengeraskan suara, seperti membaca labbaik Allahumma labbaik atau bertakbir ya ketika hari raya supaya orang lain bertakbir. Ya, atau imam membaca takbiratul ihram, takbiratul intiqalat. Ya, maka ini disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Adapun makmum atau orang yang sholat sendirian, maka dia melirihkan suaranya. Jadi asalnya doa dan juga zikir ini dibaca secara apa? Pelan-pelan. Kecuali memang di sana ada dalil yang mensyariatkan untuk dikeraskan. Fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Di antara kedekatan Allah SWT, Allah mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Berarti Allah dekat. Buktinya orang yang berdoa kepada Allah dikabulkan. Ya, Allah SWT dialah Sami'un yang maha mendengar, dan Allah SWT dialah Al-Mujib yang maha mengabulkan doa, dan dialah Al-Qarib yang maha dekat. Maka di sini ada anjuran untuk memperbanyak doa. فَلْيَسْتَجِبُوا لِهُ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, maka hendaklah mereka mengijabai aku. Apa mengijabai Allah? Yaitu dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحِ. Ya, istijabah kepada Allah maksudnya adalah dengan menjalankan perintah dan juga menjauhi larangan. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Yaitu di dalam kita menjalankan perintah, ya, menjauhi larangan, maka hendaklah didasari oleh apa? Iman. Bukan karena taklid kebiasaan orang atau karena riya atau karena sumah, tidak. Kita mengijabai perintah Allah, yang mengijabai larangan Allah, yaitu dengan cara meninggalkan, dengan cara, dengan apa? Dengan dasar iman. Man shoma Ramadan apa? Imanan wahtisaban. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban. Baru dapat pahalanya, diampuni dosanya yang telah lalu. La'allahum yarsyudun, supaya mereka lurus. Supaya mereka mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan mereka. Taib. Para ulama menjelaskan kenapa di sini disebutkan ayat tentang doa di sela-sela puasa. Hikmahnya adalah isyarat bahwasanya di dalam puasa itu ada doa yang mustajab. Ya, karena ayat 183 sampai 185 tentang hukum puasa. 186 tentang doa, 187 kembali berbicara tentang puasa. Berarti ada isyarat bahwasanya berdoa ketika puasa apa? Mustajab. Sebagaimana dalam hadis. Ya, bahwasanya di sana ada beberapa golongan yang doanya mustajab, di antaranya adalah shaim hatta yuftir, seorang yang berpuasa sampai dia berbuka. Bahkan ketika dia berbuka juga mustajab doa. Ya, ketika dia dalam keadaan berbuka itu juga mustajab. Taib. Kemudian setelahnya adalah firman Allah SWT, uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian di malam berpuasa, ya ini dalilnya. Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil was-shaim hatta yuftir. Ya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Lis-shaim 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka ada doa yang mustajab. Baik. Firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam berpuasa. Malam berpuasa maksudnya adalah besok berpuasa, berarti malamnya dinamakan lailatu asyam. Bukan malamnya itu waktu berpuasa, bukan. Lailatu siyam maksudnya adalah malam ketika besok harinya kita berpuasa. Dihalalkan bagi kalian ketika malam berpuasa, itu besok berpuasa, ar-rafathu ila nisaikum. Engkau ar-rafath, yang dimaksud dengan rafath adalah berjima. Ya, di antara makna rafath di dalam dalil adalah al-jima. Taib, ini dihalalkan karena sebelumnya hal tersebut diharamkan. Ya, maksudnya diharamkan, dihalalkan hanya pada waktu tertentu saja. Kapan waktunya? Sebelumnya hanya diperbolehkan sampai sholat isya. Ya, antara maghrib dan isya boleh. Setelah sholat isya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi istri lagi. Ya, jadi waktunya sempit. Kalau dia tidur sebelum sholat isya, ya, kalau dia tidur sebelum sholat isya, maka ketika dia tidur sudah enggak boleh makan, enggak boleh minum. Seandainya dia bangun jam 12 malam, ingin makan, ingin minum enggak boleh. Ingin mendatangi istrinya juga tidak boleh. Jadi batas waktunya mungkin sampai salat isya, atau dia tertidur sebelum salat isya berarti sudah tidak boleh. Baik. Maka sekarang dihalalkan oleh Allah karena saat itu ada sebagian sahabat yang hampir dia pingsan. Jadi pas dia mau buka puasa, sedang dicarikan makanan oleh istrinya, dia tertidur. Ya, tertidur. Sehingga kalau tertidur, padahal sudah datang waktu maghrib, gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh datangi istri. Ya, sampai kapan? Sampai berbuka besok sore lagi. Sehingga dia, padahal dia siangnya kerja di kebun, sehingga hampir pingsan. Ada sebagian, ya, dia mencuri-curi, ya, jadi sudah ketiduran, tetapi dia mendatangi istrinya, dia makan dan juga minum. Makanya Allah SWT di sini memberikan apa? Rukhsah, memberikan keringanan, dan Allah memaafkan bagi apa yang sudah terjadi sebelumnya. Sekarang dia halalkan, berarti menunjukkan sekarang boleh. Lailatul Siyam, lailah di sini semalam suntuk, berarti semenjak maghrib sampai apa? Terbit fajar. Karena lailah itulah dimaksud dengan lailah. Berarti lailatul siyam dari semenjak maghrib sampai terbit fajar kita diperbolehkan untuk mendatangi istri. Itu faedahnya. Taib. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. mereka yaitu wanita-wanita tersebut adalah pakaian dari kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka, menunjukkan kedekatan mereka. Ya, karena mereka sangat dekat sehingga diumpamakan pakaian satu dengan yang lain, sehingga pantaslah Allah SWT menghalalkan untuk mendatangi istri-istri ketika di malam hari, karena sangat dekatnya hubungan mereka, sehingga mereka adalah libas. Ada yang mengatakan karena dekat, menunjukkan dekatnya. Kemudian kenapa di sini menggunakan libas, menggunakan pakaian? Karena yang namanya istri dan juga suami itu saling menutupi aib yang lain. Ya, bukan membongkar aib istrinya atau membongkar aib suaminya, tapi saling menutupi, saling menasehati. Ya, karena sangat dekatnya ini, makanya Allah sekarang menghalalkan bagi mereka rafath. Dan ini menunjukkan waktunya adalah sampai kapan terbit fajar. Kalau sudah fajar, maka sudah tidak boleh. Satu menit sebelum fajar, boleh? Boleh. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya kalian telah mengkhianati diri-diri kalian. Ada di antara kalian yang makan, minum, mendatangi istri di malam hari, padahal sudah enggak boleh. Ya. Fataba alaikum, maka Allah memberikan taubat kepada kalian, yaitu memberikan keringanan sekarang. Wa'afa ankum, dan Allah memaafkan apa yang sudah terjadi. Jadi yang sudah terjadi Allah maafkan. Ya, ada yang berkhianat tadi, Allah maafkan. Dan Allah SWT memberikan maaf kepada para sahabat. Ya, keutamaan mereka yang besar, yang memberikan maaf kepada mereka apa yang tidak diberikan kepada yang lain. Ya, dan Allah memberikan taubat kepada mereka, yaitu dihapuskan syariat tadi. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang bukan hanya dengan uhilla dihalalkan, tapi dikuatkan oleh Allah dengan perintah. Fal'an, sekarang. Ya, bashiruhunna, sekarang datangilah mereka. Itu, datangilah istri-istri kalian. Berarti ini menguatkan uhilla tadi. Ya, pertama sudah diuhil, sudah dihalalkan, kemudian sekarang diperintahkan. Karena apa? Karena mungkin ada di antara mereka yang, aduh, jangan-jangan enggak boleh ini. Ya, masih khawatir seandainya ini termasuk yang dilarang, karena sudah terbiasa meninggalkan. Tapi Allah di sini kuatkan. Fal'an, sekarang. Bashiruhunna, datangi mereka. Ya, dan perintah di sini bukan lil wujub. Karena ini menunjukkan tentang bolehnya. Di sana ada kaidah, perintah kalau datang setelah larangan menunjukkan apa? Boleh, lil ibahah. Karena sebelumnya dilarang, diharamkan, sekarang diperintahkan, menunjukkan bolehnya setelah dilarang. Ya, seperti fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Ya, fantashiru fil ard. Ya, bukan berarti kita harus meninggalkan masjid berpencar, tidak. Boleh kita tidur di masjid setelah Jumatan, ya. Nah, wa bataghu ma kataballahu lakum, dan hendaklah kalian mencari apa yang telah diwajibkan atas kalian. Ada yang mengatakan mencari apa yang diwajibkan atas kalian, yaitu dengan mendatangi istri tadi kalian mencari anak. Ya, ini adalah tujuan yang seorang mendatangi istrinya supaya mendapatkan dzurriyah salihah. Carilah apa yang sudah Allah wajibkan atas kalian. Dan ada yang mengatakan carilah Lailatul Qadar, yaitu jangan sampai setelah dihalalkan bagi kalian mendatangi istri, kemudian kalian malas-malasan untuk mencari apa? Lailatul Qadar. Jangan sampai demikian. Boleh untuk mendatangi istri di malam bulan Ramadan, ya, tetapi jangan lupa untuk mencari apa? Lailatul Qadar. Menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar tidak dikhususkan bagi orang yang iktikaf saja. Bisa orang yang tidak iktikaf mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengatakan wa bataghu ma kataballahu lakum. Boleh di malam-malam tersebut yang mendatangi istri, tapi jangan lupa untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajar. Dan hendaklah kalian makan dan minumlah kalian, yaitu di malam bulan yang malam-malam puasa, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang yang hitam. Maksudnya adalah jelas antara siang dengan malam. Bagaimana jelasnya? Dengan terbitnya fajar, minal fajar. Ya, jelas antara siang dengan malam dengan terbitnya apa? Fajar. Dan yang masuk dengan fajar di sini adalah fajar shadiq. Fajar yang shadiq itu apabila di sebelah timur, ya, cahayanya merata, ya, melebar ke samping. Berarti di sini sudah mendekat matahari keluar. Ya, tapi kalau matahari masih terlalu di bawah, maka cahayanya hanya apa? Lurus ke atas. Ini fajar, tapi fajar apa? Kadzib. Itu masih boleh makan, boleh minum. Ya, masih boleh sholat. Tapi kalau sudah fajar shadiq, maka tidak boleh tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh mendatangi istri kalau dia mau berpuasa. Kalau dia mau berpuasa, kemudian disitulah mulai datang waktu sholat subuh. Baik. Firman Allah yatabayyan, sampai jelas menunjukkan bahwasanya orang yang masih ragu masih boleh dia makan. Orang yang masih ragu masih boleh dia makan. Baik. Kemudian ukulu washrubu hatta yatabayyana lakum, di sini menunjukkan tentang disyariatkannya sahur. Ya, karena di sini makan dan minum sampai jelas apa? Subuh. Dan makan minum sebelum datang waktu subuh dinamakan apa? Sahur. Berarti di sini disyariatkannya sahur. Ya. Dan ini adalah pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab. Dan di dalam sahur ini ada berkahnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ada berkahnya. Ya, sampai kapan? Sampai waktu fajar. Dan di sini para ulama ya menunjukkan bolehnya seseorang berpuasa dan masuk fajar dalam keadaan junub boleh. Ya, seandainya dia mendatangi istri beberapa menjelang fajar, dan itu di waktu yang diperbolehkan. Pas datang waktu fajar, dia masih dalam keadaan junub, belum sempat untuk apa? Mandi. Sah tidak puasanya? Sah. Oleh karena itu dalam hadis, dan nanti akan kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sebagian istrinya masuk di waktu pagi dalam keadaan junub dan beliau berpuasa. Ya. Kenapa? Karena bolehnya sampai fajar. Menunjukkan seandainya seseorang masuk fajar dalam keadaan junub, maka puasanya apa? Puasanya sah. Kalau yang demikian saja, yang sengaja saja, boleh. Apalagi yang masuk subuh dalam keadaan dia mimpi tadi malam, dan itu di luar kendali dia. Kalau yang sengaja saja mendatangi istrinya dan dia dalam keadaan junub, masuk subuh dalam keadaan junub, boleh. Apalagi orang yang bangun di waktu fajar dalam keadaan dia mimpi basah. Ya, maka ini tentunya tetap sah, tidak masalah. Tsumma atimmu siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Yaitu sampai datangnya waktu maghrib. Ya, sebagaimana dalam hadis, idza aqbala lailu min hahuna wa adbaru an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim. Yaitu apabila sudah tenggelam matahari, maka sudah waktunya orang berbuka puasa. Ini menunjukkan bahwasanya waktu puasa adalah sampai lail. Lail adalah maksudnya adalah ghurub asy-syams. Ya, bukan sampai isya atau jam 9, bukan. Ya, al-lail di sini awal dari lail. Awal dari malam, yaitu tenggelamnya matahari. Dan ini menunjukkan tentang kewajiban kita untuk melengkapi puasa atau menyempurnakan puasa. Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Dan janganlah kalian mendatangi dia atau mendatangi istri-istri kalian sedangkan kalian dalam keadaan beriktikaf di masjid. Tadi kan diperintahkan. Ya, maka Allah SWT di sini mengingatkan kalau dalam keadaan iktikaf jangan didekati. Jangan mendatangi istri-istri kalian. Ya, untuk mengingatkan kita bahwasanya kebolehan tadi bukan umum, tapi di sana ada pengecualian, yaitu bagi orang yang i'tikaf. Menunjukkan bahwasanya di antara mahdhurat i'tikaf adalah mendatangi istri. Kalau dia mendatangi istrinya, batal i'tikafnya. Kalau ingin beri'tikaf lagi, harus mengulangi niatnya. Dan i'tikaf ini adalah amalan yang agung. Ya, dan Nabi SAW senantiasa beliau beri'tikaf di bulan Ramadan, kecuali pernah satu kali beliau tidak beriktikaf karena satu uzur, kemudian akhirnya beliau qadha di bulan Syawal. Ya, kemudian setelah beliau meninggal, istri-istri Nabi mereka juga beriktikaf, menunjukkan bahwasanya ini bukan kekhususan beliau. Dan setiap tahun beliau melakukan, menunjukkan bahwasanya ini adalah amalan yang utama. Oleh karena itu, ya, kalau bisa kita melakukan itikaf, kita beriktikaf. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Wa antum aqifuna fil masajid, dan kalian sedang dalam keadaan beriktikaf di masjid-masjid. Ini menunjukkan bahwasanya itikaf disyariatkan hanya di masjid saja. Adapun di rumah tidak dinamakan dengan itikaf. Dan jadi maksud dengan masjid di sini adalah masjid yang digunakan, ada yang mengatakan yang digunakan untuk ya salat Jumat, ya jamaah dan juga Jumat, dan ada yang mengatakan untuk salat jamaah saja. Ya, tidak diharuskan yang digunakan untuk salat Jumat. Tapi yang afdal ya tentunya sebisa mungkin ya yang digunakan untuk salat Jumat, sehingga kita tidak perlu lagi keluar mencari masjid ya untuk melakukan salat Jumat. Tapi seandainya tidak menemukan yang kecuali di situ, maka pas Jumatan kita keluar yang menjelang Jumat tiba, dan kalau sudah selesai Jumatan maka segera dia pulang ke tempat dia i'tikaf. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang digunakan untuk i'tikaf bukan hanya Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa dan juga Masjid An-Nabawi, tapi seluruh masjid ya maka bisa digunakan untuk beri'tikaf. Tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Ya, orang boleh makan minum di malam hari, kalau siang hari tidak boleh. Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian di sana ada fidyah, di sana ada mengganti puasa. Maka ini adalah batasan-batasan Allah. Baik, fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Maksudnya adalah apa yang dilarang oleh Allah, ya tadi larangan untuk mendekati istri ketika beriktikaf, ya larangan untuk makan dan minum di siang hari dan seterusnya, maka ini adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Kalau mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Jadi yang kira-kira membawa kita bisa mendatangi istri di siang hari di bulan Ramadan, jangan kita lakukan. Ya, kalau kita memang tahu kita masih pemuda, menyentuh istri bisa tergoda atau mencium istri bisa tergoda, maka dijauhi yang demikian. Baik. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya bagi manusia supaya mereka bertakwa kepada Allah. Itu Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Karena apabila kita tahu kita bisa bertakwa, sebelumnya kalau kita apa? Mengetahui. Ya. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari neraka kalau kita tidak mengetahui apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang. Makanya Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, ya, menjelaskan aturan-aturannya, karena dengan kita mengetahui, dengan mudah kita apa? Bertakwa kepada Allah. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, karena kita menuntut ilmu, maka dimudahkan kita untuk masuk ke dalam surga. Karena orang yang menuntut ilmu, mudah bagi dia untuk bertakwa. Ya, karena ini modal bagi dia untuk bertakwa. Dan kalau dia bertakwa, maka orang yang bertakwa merekalah yang disediakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Baik, alhamdulillah. Insya Allah kita lanjutkan hari Senin. Ya, besok Anas Safar. Kita lanjutkan hari Senin, insyaallah 5 hari kita usahakan kita bersiam untuk bulughul maram. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.